Kotok siasat kelip marinyo marah selalu. Tendai sepak hari-harinyo berdoa lalu. Perangai jahat hati joli serta cemburu. Hak nila amo malu. Kicau buat hari-hari tak doga pas satu. Ambo ninggak sakit hati tak leno tunggu. Peluk dakak tiko masa demo setuju. Lagi tak supa orang nyo supa maki macam panah bare hari-hari kena piago de seksa ke diri rasa tak pada fikir mari bayi amo duduk sore nyo tak siasat kelip mari nyo marah selalu. Tendai sepak hari-harinyo berdoa lalu. Perangai jahat hati joli serta cemburu. Hak nila amo malu. Tok siasat kelip marinyo marah selalu. Tendai sepak hari-harinyo berdoa lalu. Perangai jahat hati joli serta cemburu. Hak nila amo malu. Lama mano ambo no tanggung perangai demo tak berubah laso rasa inonyo ko oye kapok balo sopo tidur paling punggung ada lagi tak guna tak boleh bergantung no tak siasat kelip marinyo marah selalu. Tendai sepak hari-harinyo berdoa lalu. Perangai jahat hati joli serta cemburu. Hak nila amo malu. Kijau buat hari-hari tak doga pos satu. Ambo ninggak sakit hati tak leno tunggu. Peluk dakak teko masa demo setuju. Baiklah kita bersyukur.